Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Abdurrul Bahiyah fil Masail al Fiqhiyah karya al Imam al Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas pasal tentang tathirun najasat, bagaimana mensucikan najis-najis. Disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala 5 cara di dalam mensucikan najis. Baik, siapa yang tahu 5 cara tersebut atau 2 darinya? Bilias, yang pertama dengan menggunakan air, yang kedua dengan digosokkan ke tanah. Baik, yang lainnya? Abu Nu'aim, antum hadir? Enggak hadir. Baik, man? Hah? Bolehnya beristinja dengan matlabat? Ya, enggak, yang disebutkan al-muallif di matanya itu ada 5. Abdul Wahab, mana Abdul Wahab? Abdul Faruk, وما لا يمكن غسله, disiram untuk saya labas, yang tidak mungkin dicuci, yang tidak mungkin dicuci hadisabdi alaih, yang tidak mungkin dicuci seperti tanah diguyur dengan air. Baik, yang ketiga al-istihalah mutahhiratun, perubahan zat baik dengan dirubah oleh manusia atau berubah sendiri. Yang pertama dengan air, yang kedua digosokkan ke tanah yaitu sandal yang terkena najis, yang ketiga yang tidak mungkin untuk dicuci seperti tanah disiram dengan air, yang keempat perubahan bentuk, dirubah bentuknya, apakah kita yang merubah atau terubah sendiri. Tadinya najis misalnya kotoran manusia sudah berubah menjadi tanah karena sudah lama, maka sudah hilang hukum najisnya. Yang kelima, satu lagi, man atau nggak hadir, jangan, siapa namanya antum, Latarif, dan antum sama Abu Ahmad, satu lagi Ahmad, mana Aris, disamak iya, tapi kita nggak sebutkan, maksudnya yang kita tanyakan yang disebutkan oleh al-muallif, awin nazhi anhu, dibuang airnya. Baik, ini 5 cara membersihkan najis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Disamak iya, termasuk yakni najis yang ada pada kulit hewan itu disamak. Disamak itu artinya dibersihkan bekas-bekas najisnya, pada darahnya, lemak-lemaknya, cuci dengan air, kemudian dengan zat tertentu seperti kapur atau yang lainnya yang bisa menghilangkan najis tersebut. Itu maksudnya disamak. Baik. Kemudian untuk menghilangkan najis itu harus hilang 4 perkara. Apa saja itu? Man, ya Arif. Yang pertama zat, yang kedua warnanya, 3 baunya, 4 rasanya. Ahsan, barakallahu fiik. Ini harus hilang 4, yaitu zatnya atau rasanya, warnanya atau baunya. Baik, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang sulit, maka al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Iya. Maka pada tempat-tempat itu atau kasus-kasus itu yang pokok sudah hilang ainnya, zatnya. Kalau masih ada tersisa sedikit baunya atau bekasnya, ya, warnanya, maka tidak mengapa. Ya, seperti membersihkan najis dengan mengusapkan ke tanah. Maka sudah dimaklumi, ini tidak akan bersih ya, 100%. Tapi tentu saja kita tetap berusaha untuk membersihkan semampu kita. Tapi yang namanya membersihkan dengan selain air, hasilnya tidak akan seperti air. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Juga bekas ya, warna misalkan, warna darah haid di pakaian wanita, seperti dalam hadis Khawla binti Yasar radhiyallahu anha, berkas atau bercak merah ya, atau kehitam-hitaman yang tersisa pada pakaian wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yadurruki atharuhu." Tidak membahayakanmu asarnya, itu bekas haidnya tersebut. Selama sudah hilang, zatnya, ya, sudah hilang darahnya, tinggal bekasnya. Jadi pada keadaan tertentu tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Kemudian perkataan muallif rahimahullah taala, wal aslu fi taharati wal ma' huwa al aslu fi tathhir. Fala yaqumu ghayruhu maqamahu illa bi idzni min asy-syari'. Wal ma'u huwa al aslu fi tathhir. Fala yaqumu ghayruhu maqamahu illa bi idzni min asy-syari'. Baik. Setelah kita jelaskan, perkataan ini mengandung dua hal. Yang pertama benar, air itu merupakan asal di dalam bersuci. Fala yaqumu ghayruhu maqamahu illa bi idzni min asy-syari'. Tetapi perkataan beliau, tidak ada yang bisa menggantikan air itu kecuali dengan izin oleh syariat. Dengan izin syariat. Baik. Ini seakan-akan beliau mengatakan tidak sah membersihkan najis kecuali harus dengan air. Dan telah kita jelaskan pendapat ini lemah dengan tiga alasan. Tapi siapa yang tahu tiga alasan tersebut? Hah? Menyarif. Dengan tiga alasan. Man? Ta'rif? Ahsan. Alasan yang kedua, di samping antum, kotor. Yang lainnya, Abilias. Baik. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ini lengkapnya. Yang pertama tadi sudah dijawab Utsman, yakni adanya hadis yang membolehkan seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan sandal yang terkena najis dengan menggosokkan ke tanah. Yang kedua, karena tujuan membersihkan najis, yang penting hilangnya najis tersebut. Terserah dengan apa yang dihilangkan, yang penting hadis najisnya hilang. Sebab kaidah dalam hal ini, al-hukmu yaduru ma'al illah, wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama illahnya, sebabnya. Wujudan wa adaman, adanya dan tidak adanya, harus ada sebabnya. Kalau sebabnya sudah tidak ada, maka hukum kenajisannya itu juga sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, ia membabi turuk, termasuk membabi turuk yang meninggalkan satu perkara, itu tidak disyaratkan adanya niat, dalam artian ini bukan merupakan perkara ta'abudiyah, bukan merupakan perkara ta'abudiyah yang mengharuskan satu keadaan. Tidak boleh kita melakukan satu hal tanpa ada dalilnya, tidak. Kalau ta'abudiyah itu, tidak boleh kita melakukan satu perkara kecuali ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Iya. Dan ini dikategorikan oleh para ulama dia mimbabi turuk, dan mimbabi turuk itu bukan mimbabi ta'abudiyah. Jadi sepanjang tidak ada larangan dengan cara apa saja kita menghilangkan najis tersebut. Baik, muasil insyaallah taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babu qada'il hajah, bab tentang menunaikan hajat. Baik, hajat ini dikatakan oleh Asy-Syarih kinayatun an khurujil baul awil ghaid. Hajat adalah sebuah kata kinayah dari keluarnya kencing atau tinja. Sebuah kinayah dari keluarnya kencing atau tinja. Diambil dari banyak hadis, ya. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syarih, "Idza qa'ada ahadukum li hajatihi." Apabila seorang dari kalian duduk untuk hajatnya, yakni menunaikan hajatnya atau membuang hajatnya. Baik. Dari hadis tersebut, jadi penamaan babu qada'il hajah itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagian fuqaha menamakan dengan babul istitabah berdasarkan hadis wala yastatibu bi yaminihi. Janganlah seorang itu membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanannya. Dan sebagian muhaddisun itu mentakdir atau membahasakan dengan babu takhalli diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul khala." Apabila salah seorang dari kalian memasuki al-khala. Al-khala itu WC. Dinamakan al-khala karena tempat itu kebanyakannya kosong. Kebanyakan dari waktu kita tidak dihabiskan di tempat tersebut. Makanya dinamakan al-khala. Sehingga dinamakan babu takhalli. Juga dinamakan at-tabarruz, babu tabarruz, karena ada hadis al-baraz fil mawarid, yakni larangan al-baraz membuang kotoran di sumber-sumber air. Dan ini penamaan babu qada'il hajah yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan adab-adab buang hajat ini telah disebutkan hampir pada seluruh kitab fikih. Sebab sangat berhubungan sekali dengan kebersihan dan kesucian agar seorang bisa sempurna dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini juga menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan ketinggian syariat Islam, di mana syariat ini memperhatikan kebersihan dan kesehatan ya, manusia. Kebersihan dan kesehatan manusia. Nanti diragukan lagi dengan menjalankan adab-adab. Dengan menjalankan adab-adab di dalam membuang kotoran, baik kencing maupun tinja, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan lebih sehat ya, dan lebih bersih. Ya. Dan ada sebuah cerita, diceritakan oleh seorang doktor yang pernah ditugaskan belajar ke Amerika. Lalu ada seorang perempuan tukang cuci pakaian. Dia dapati perbedaan yang sangat besar antara pakaian dalamnya orang-orang kafir dan pakaian dalamnya kaum muslimin yang berasal dari negeri-negeri Arab. Ceritanya mereka belajar ilmu dunia di Amerika, mungkin ilmu kedokteran dan yang semisalnya. Lalu dia tanya sama dokter ini dari Saudi, kenapa pakaian orang Islam kok tidak bau seperti pakaiannya orang-orang sini, orang-orang Amerika? Maka dia jawab, karena mereka itu kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan mencuci kemaluan mereka setelah buang hajat. Maka wanita itu pun masuk Islam. Wanita itu masuk Islam karena celana dalam. Subhanallah, ini hikmah yang bisa dipetik dari kesempurnaan syariat Islam. Baik. Dan orang-orang kafir sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti dengan hal ini dan menjadi hal yang mereka iri, yang mereka irikan. Seperti dalam riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan kepada beliau oleh seorang Yahudi, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull syai'in hatta al-khira'ati." Sungguh telah mengajarkan kalian, nabi kalian, segala sesuatu sampai al-khira'ah, tata cara buang hajat. Faqala ajal, kata Salman dengan bangganya, ajal, tentu saja. Padahal orang Yahudi ini sebenarnya dia mau menjatuhkan. Jadi sampai-sampai dikatakan, sampai cara buang air diajarkan. Walaupun di satu sisi dia iri dengan hal seperti ini, tapi kata Salman radhiyallahu taala anhu dengan bangganya, ajal, iya. Nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita menghadap kiblat untuk membuang kotoran ya, tinja ataupun kencing. Aw nastanji bil yamin, dan beliau melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Aw nastanji bi aqall min thalathati ahjarin, dan juga melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Aw an nastanji bi raji'in aw abdin aw bi abdin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan kotoran dan dengan tulang. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan diakui oleh orang-orang kafir. Sampai hal-hal yang remeh seperti itu dibahas di dalam Islam. Ini hadis ini subhanallah banyak sekali faedah, bantahan-bantahan kepada pemikiran yang menyimpang. Di antaranya bantahan kepada kaum sekuler yang menganggap agama Islam ini tidak mengatur urusan dunia, tidak mengatur urusan negara, tidak mengatur urusan pemerintahan. Kalau masalah yang sekecil ini saja, masalah membersihkan kotoran, itu diatur dalam Islam, bagaimana lagi dengan masalah yang lebih besar daripada itu? Yang kedua, bantahan kepada hizbiyin. Kepada hizbiyin yang mereka sebaliknya, yang mereka gembar-gemburkan negara Islam, dirikan negara Islam, tapi di sisi yang lain mereka tidak peduli dengan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam taharahnya, dalam salatnya, dalam puasa, dalam zakatnya. Dan hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun menganggap remeh bagian dari agama. Ya, kalau mereka antum masih pelajari cara buang air, masih pelajari haid dan nifas, ini sekarang kita lagi berperang dengan Palestina. Sampai-sampai mereka menamakan ulama ahlu sunnah dengan apa? Ulama haid wan nifas. Ini kekejian ucapan-ucapan mereka. Dan ini bantahan terhadap mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun melalaikan ajaran agama ini. Semuanya beliau ajarkan, semuanya beliau perhatikan. Karena apa? Karena itu bagian dari kesempurnaan Islam. Jadi dua sisi ini, kaum sekuler yang menafikan adanya pemerintahan Islam, adanya negara Islam, adanya aturan-aturan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di sisi yang lain, kaum hizbiyin yang setiap harinya pembicaraannya negara Islam, politik Islam, hukum Islam, tapi menafikan hal-hal yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sisi yang salah, ya, dua sisi yang berlebihan di dalam agama. Adapun Ahlu Sunnah mengimani kesempurnaan Islam dan tidak sedikit pun menganggap ada ajaran Islam yang remeh. Tidak sedikit pun menganggap ada ajaran Islam yang remeh yang tidak perlu kita bicarakan. Iya, ini termasuk kebid'ahan dan akar penyimpangan kalau ada anggapan sebagian ajaran Islam ini remeh. Baik, ini faedah yang sangat penting di dalam pembahasan bab qada'il hajah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala 'ala al-mutakhalli al-istithar. Di sini beliau akan menyebutkan kurang lebih 9 adab di dalam membuang hajat. Iya. 'Ala al-mutakhalli al-istithar. Yang pertama, diwajibkan atas orang yang mau membuang hajat itu untuk menutup auratnya. Untuk menutup auratnya. Dan untuk menutup aurat ini, kewajiban menutup aurat dengan dua dalil. Dalil umum dan dalil khusus. Dalil umum, yaitu dalil tentang malu. Terpujinya sifat malu. Ya, seperti dalam hadis al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batan minal iman. Ya, iman itu ada 60 lebih cabangnya atau 70 lebih cabangnya dalam riwayat yang lain. Yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menghilangkan duri atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batan minal iman dan malu itu bagian dari iman. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam as-sahihain. Baik. Jadi dengan prinsip rasa malu, tentunya seorang muslim tidak mempertontonkan auratnya pada yang lainnya. Dan mempertontonkan aurat itu haram, baik, sama-sama laki-laki, apalagi kepada lawan jenis. Atau sama-sama perempuan, apalagi kepada lawan jenis. Baik, ini yang pertama. وَلَا يَرْفَعُوا ثَوْبَهُمْ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. Dan janganlah dia mengangkat pakaiannya sampai dia dekat ke tanah. Ini ketika seorang membuang kotoran di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Iya. Ini adab yang kedua. Ketika seorang membuang kotoran di tempat yang terbuka. Kalau sekarang ini dalam kondisi darurat. Tidak seperti dahulu. Tidak seperti orang-orang di zaman dahulu. Yang masih kurang fasilitas untuk bisa membuang air. Ya. Maka biasa bagi mereka. Buang kotoran di tempat terbuka. Kalau dalam saat ini mungkin saja terjadi. Dalam keadaan mendesak. Sehingga kita katakan dalam kondisi darurat. Berdasarkan hadis Ibn Umar dalam riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa kana idza arada hajatan la yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin membuang hajat maka beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali telah mendekati ke tanah. Maksudnya agar auratnya tidak terlihat. Kalau sudah diangkat dalam keadaan masih berdiri, tentunya akan terlihat. Ya, tapi kalau sudah dekat ke tanah, maka tidak akan terlihat. Baik. Wal bu'du au dukhulul kanis. Yang ketiga, hendaklah menjauh. Menjauh dari pandangan manusia atau masuk WC. Atau masuk WC. Sehingga terhalang dari pandangan manusia. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Muslim, disebutkan, "Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawaru anni faqad hajatahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ketika dalam satu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menjauh dari Al-Mughirah bin Syu'bah sampai tidak terlihat lagi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sampai beliau tidak terlihat lagi, baru kemudian beliau menunaikan hajatnya. Juga dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana idza dhahaba al-madhhab ab'ada. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin membuang air maka beliau menjauh. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Baik, ini kalau buang air besar BAB. Tapi kalau buang air kecil tidak disyaratkan harus sangat jauh. Sebab dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, laqad atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan suatu kaum lalu beliau kencing sambil berdiri. Hadis Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kalau sekedar buang air kecil tidak mengapa kalau tidak sampai terlalu jauh. Sebab yang dikhawatirkan di sini tentunya adalah baunya dan bisa terlihat auratnya Adapun kalau buang air kecil, kekhawatiran seperti itu lebih bisa diminimalisir. Iya. Sehingga tidak mengapa kalau buang air kecil tidak terlalu menjauh. Iya. Baik. Juga dalam hadis Al-Muhajir bin Al-Kunfuz, annahu atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fa sallama alaihi. Bahwasanya suatu hari Al-Muhajir ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang kencing. Falam yarudda alaihi hatta tawadda'a thumma i'tadara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya sampai beliau berwudu dan beliau memohon meminta maaf kepada Al-Muhajir bin Al-Kunfuz. Hatta summa tazar ilaihi faqal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an adhkurallaha illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut nama Allah, ini alasan beliau tidak menjawab salamnya, aku tidak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Shahihah. Hadis ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu menjauh. Kalau tadi ketika buang air besar sampai hilang dari pandangan mata para sahabat, betul-betul beliau pergi menjauh. Sampai ketika di Makkah disebutkan suatu tempat di mana itu sangat jauh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke sana. Tetapi untuk buang air kecil, maka tidak disyaratkan harus sangat menjauh. Baik. Dan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman tadi yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan suatu kaum, fabala qa'iman, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri. Namun dikatakan oleh sebagian ulama lebih afdal itu sambil duduk, karena itu kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, jangan percaya. Ini kata Aisyah, karena di rumah tidak pernah beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa tarkul kalam, dan meninggalkan pembicaraan. Ini tidak berbicara ketika sedang membuang hajat. Baik. Di sini Asy-Syarih rahimahullahu taala menyebutkan hadis namun dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, yaitu hadis la yakhruju ar-rajulani yadribani al-gha'ita kashifaini auratahuma yatahaddatsani fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Ya. Tidaklah dua orang itu keluar untuk membuang kotoran, membuang hajat dalam keadaan membuka aurat mereka berdua sambil berbicara. Ya. Sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah membenci hal tersebut. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Ini hadis dhaif diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis dhaif karena pada sanadnya ada Iyad bin Hilal. Wa yuqal Hilal bin Iyad wa huwa min al-majhulin, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Munziri. Baik. Hanya saja tetap ya, kita katakan ini termasuk sunnah. Dalilnya adalah hadis tadi, hadis Al-Muhajir bin Al-Kunfuz. Al-Muhajir bin Al-Kunfuz radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yani kisah tentang beliau menyelami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dan tidak mengatakan kepadanya satu kata pun. Ini hadis ini dijadikan dalil dua perkara oleh para ulama. Pertama, makruhnya berzikir atau mengucapkan nama Allah ketika sedang buang hajat. Dan kedua, sekaligus makruhnya berbicara. Makruhnya berbicara ketika sedang buang hajat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dan tidak meminta maaf kepada Al-Muhajir bin Al-Kunfuz ketika beliau sedang buang air. Beliau berwudu dulu, selesai buang airnya berwudu dulu, baru berbicara kepada Al-Muhajir. Iya. Jadi ini termasuk yang disunnahkan, tidak berbicara ketika buang hajat. Baik. Ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Wal mulabasati lima lahu hurmah. Wal mulabasati lima lahu hurmah. Dan tidak menggunakan sesuatu yang memiliki kehormatan. Ini adab yang kelima. Maksudnya sesuatu yang di situ terdapat zikrullah, nama Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan memiliki kehormatan. Beliau Asy-Syarif menyebutkan satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala yanzi'u khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki al-khala, tempat pembuangan air, WC, beliau melepaskan cincinnya. Ya, namun hadisnya dhaif, ya. Dan tidak ada hadis yang sahih yang sharih larangan menggunakan sesuatu yang ada kehormatan padanya. Apakah ada nama Allah atau ada ayat-ayat Al-Quran atau ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita katakan juga ini termasuk sunnah dengan dalil umum, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَن يُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan nama Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibawa ke tempat-tempat kotor. Tidak dibawa ke tempat-tempat kotor. Baik. Kecuali darurat. Seperti misalkan paspor namanya Abdullah, KTP namanya Abdullah, atau bawa mushaf takut hilang dicuri orang. Tetapi tetap diusahakan jangan dibawa masuk, namun diletakkan misalkan di jendela atau di atas pintu WC. Ya, jangan dibawa masuk. Iya. Baik. Ini yang kelima. Watajannabul amkinati allati mana'a litakhalli fiha syar'un aw 'urfun. Dan hendaklah menjauhi tempat-tempat yang dilarang untuk buang air di situ. Apakah dilarang oleh syariat atau oleh adat? Apakah dilarang oleh syariat atau oleh adat? Ini adab yang keenam. Menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Ya, kita buang air di situ. Apakah dilarang oleh syariat dan dilarang oleh adat? Ya. Yang dilarang oleh syariat, seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, ittaqul la'inain. Hati-hati, ya, atau jauhi dua sebab yang menyebabkan laknat. Dalam riwayat lain dengan lafaz la'anain. Qalu, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Apakah itu dua sebab mendapatkan laknat ya Rasulullah?" Dalam riwayat yang lain, la'anani. Qala, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang buang hajat atau buang kotoran pada jalan manusia atau tempat-tempat berteduh mereka. Ini dua sebab mendapatkan laknat. Karena orang-orang yang merasa terganggu dengan bau kotorannya atau dengan kotoran itu sendiri, seperti terinjak atau terkena pada pakaian mereka, ya, bisa saja akan melaknat. Melaknat orang yang buang kotoran di situ. Kemudian dalam hadis Mu'adz bin Jabal, dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hafiz, Ibnu Sakan dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ittaqul mala'inis salah. Hati-hati dengan tiga tempat yang menyebabkan laknat. Al-baraz fil mawarid. Yang pertama, buang air pada sumber-sumber air, pada sumber-sumber air seperti mata air. Baik, dan tempat-tempat air manusia, penampungan air manusia. Wa qari'atit tariq, dan di tengah jalan. Wa zil, dan di tempat berteduh. Ini jelas ya larangan-larangan dalam syariat. Baik. Juga dalam hadis Al-Bukhari. Dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Janganlah seorang di antara kalian mandi buang air ya kencing pada air yang diam. Pada air yang diam yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Ini larangan buang air pada air yang diam, dilarang oleh syariat. Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mandi kencing pada tempat mandi, pada tempat kita mandi. Sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari hadis Abdullah bin Mughaffal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Janganlah seorang dari kalian mandi maksudnya janganlah seorang dari kalian buang air kecil kencing pada tempat mandinya. Tsumma yatawaddau fihi. Lalu kemudian dia berwudu darinya. Karena jelas sebabnya, seorang buang air di situ akan menyebabkan sisa dari kencingnya ini terpancar ke badannya sendiri ketika dia mandi atau dia buang air di situ. Baik. Namun tidak mengapa insyaallah taala kalau setelah itu bisa disiram dan mengalir. Iya. Fa inna 'amatal waswas minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan waswas itu berasal darinya. Namun tambahan waswas ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah halaman ke-63. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Hamish, hadis ini hasan kecuali tambahan waswas ini. Baik. Al-muhim, tidak boleh buang air di tempat permandian kita, di tempat kita mandi. Kalau memang ada kekhawatiran, itu bisa membuat kita terkena najis tersebut, ya, ketika kita berwudu atau ketika kita mandi di situ. Iya. Demikian pula tempat-tempat yang dianggap tidak boleh menurut uruf, ya, menurut adat manusia, tidak boleh kita buang air di situ. Maka jangan kita lakukan, jangan kita lakukan di situ. Iya. Sebab hal itu bisa saja mengganggu mereka, ya, atau mengakibatkan, ya, minimal mengakibatkan celaan. Walaupun tidak bertentangan dengan syariat, ya, kadang-kadang satu adat itu, walaupun tidak bertentangan dengan syariat, tapi bertentangan dengan adat, kita dianjurkan untuk meninggalkan hal tersebut, karena seorang muslim itu harus menjauhi hal-hal yang mengakibatkan celaan. Hal-hal yang mengakibatkan celaan. Seperti ada pertanyaan di radio, katanya ada seorang salafi, rumahnya kotor, tidak rapi, banyak sampah. Walaupun sampah itu bukan najis, secara syariat tidak terlarang. Tetapi hal seperti ini mengakibatkan celaan manusia, mestinya dihindari. Ini kaidah dalam syariat. Di antara dalilnya, Nabi SAW dalam kegelapan malam berjalan bersama istrinya Sofiyah radhiyallahu anha. Lalu ada dua orang sahabat Ansar lewat dalam kegelapan. Tiba-tiba mereka mempercepat langkahnya, ya, karena melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita. Lalu Nabi SAW menegur mereka, tahan, ya, jangan buru-buru. Ini Sofiyah. Ini Sofiyah. Baik. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir. Mereka curiga. Ini Nabi SAW sama siapa ini? Pada kegelapan malam bersama seorang wanita. Nabi SAW menjelaskan, ini Sofiyah. Adakah Nabi SAW membiarkan saja? Tidak ada dosa bagi beliau. Sebab yang bersama beliau bukan wanita lain, istrinya sendiri. Hanya saja dikhawatirkan celaan dari mereka, ya, atau persangkaan buruk, maka dihindari hal tersebut. Dan banyak, banyak dalil-dalil tentang hal ini. Ya, disyaratkan untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan celaan karena bertentangan dengan uruf, ya, dengan kebiasaan masyarakat kita, ya, atau orang-orang di sekitar kita. Tentunya sepanjang ketika kita meninggalkan itu karena dikhawatirkan celaan mereka, sepanjang meninggalkan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Seperti kalau kebiasaan mereka memakai pakaian menutupi mata kaki, atau wanita-wanita membuka aurat, tentunya kita tidak boleh mengikuti kebiasaan tersebut karena jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Baik. Inilah 6 ya, adab yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini. Insyaallah taala masih ada, ya, sampai 9 adab buang hajat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, dan juga insyaallah kita akan tambahkan beberapa poin adab-adab buang hajat yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik, sehingga nanti insyaallah akan menjadi 14 atau 15 poin adab-adab buang hajat. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu ana jelaskan, perlu diberikan ta'liq atau komentar dari penyuluhan kesehatan tadi yang disampaikan dokter kita yang tercinta, Dokter Ade Kurniawan, ya, nama beliau Dokter Abu Hanif Ade Kurniawan, hamdalahullah taala. Alhamdulillah kita banyak mendapat faedah dan manfaat dari penyuluhan kesehatan yang beliau berikan pada setiap hari Rabu. Hanya saja ada yang perlu kita berikan ta'liq dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dua permasalahan. Yang pertama, tadi beliau mengutip bahwasannya kaidah dalam dunia kedokteran, kalau ibu hamil itu, kalau ibu hamil dikhawatirkan kalau hamilnya itu dibiarkan, ya, karena suatu penyakit, kemudian dikhawatirkan kalau hamilnya itu dibiarkan terus berlanjut, tidak digugurkan, itu akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan kematian ibunya. Maka kaidah dalam dunia kedokteran, kata beliau, ini kutipan saja, beliau hanya mengutip, kaidah dalam dunia kedokteran itu harus diselamatkan ibunya, harus diselamatkan ibunya. Artinya tidak peduli dengan bayinya, iya. Atau mungkin peduli, tapi tetap harus digugurkan. Baik, kurang lebih seperti itu, ya, Abu Jundis, antum tadi yang moderator, kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, apa yang semakna dengan itu? Ini kaidah batil, bertentangan dengan syariat, dan ini berasal dari pemikiran yang rusak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini berasal dari pemikiran fasid, ya, pemikiran yang rusak. Baik. Namun tetap saja ada perincian, ada perinciannya. Perincian yang pertama, kalau kandungannya belum sampai 4 bulan, ini tidak mengapa. Kalau yang dimaksud ini tidak mengapa, tapi kalau enggak salah tadi dokter bilang walaupun sudah sampai 7 bulan. Ya, iya. Kalau belum sampai 4 bulan, tidak mengapa insyaallah taala. Kenapa? Karena yang digugurkan itu belum dikatakan manusia. Kenapa? Belum ada ruh padanya. Sebab dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Ya hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi 'alaqah dalam waktu itu juga. Jadi 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi mudghah dalam waktu yang lama seperti itu juga. Jadi 40 hari berikutnya. Jadi berapa? 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah 120 hari diutus seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruha. Lalu ditiupkan ruh padanya. Jadi 120 hari sudah ada ruh padanya. Dia sudah merupakan manusia, tidak boleh digugurkan. Adapun sebelum itu, maka tidak mengapa insyaallah taala kalau alasannya darurat. Ya, seperti kata dokter, kalau dibiarkan wanita ini terus hamil, maka akan menyebabkan kematiannya, akan membahayakan dia. Maka tidak mengapa. Adapun kalau sudah sampai 120 hari, maka tidak boleh digugurkan dengan sebab apapun. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh digugurkan. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh digugurkan. Iya. Kenapa? Karena menggugurkan kandungan wanita ini, wanita hamil ini, sudah pasti akan menyebabkan kematian. Akan menyebabkan kematian anak ini. Ini pada umumnya. Ini pada umumnya. Walaupun mungkin saja, kalau ada teknologi yang bisa membuat kandungan buatan misalkan di luar rahim ibunya, tapi ini sangat-sangat kecil kemungkinan, sangat-sangat kecil kemungkinan, sebab antara mengeluarkan dari kandungan ibunya ke kandungan buatan itu pasti ada jarak, jadi sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Iya, sedangkan membunuh jiwa di dalam syariat, membunuh satu jiwa demi selamatnya jiwa yang lain, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dalam syariat. Iya. Walaupun mungkin mereka mengatakan kalau dibiarkan bukan saja ibunya yang akan mati, dua-duanya mati. Walaupun alasan seperti itu. Kenapa? Kalau mereka mati sendiri bukan kita yang bunuh, tapi Allah yang matikan. Selamat kita dari dosa. Tapi kalau kita yang menyebabkan kematian anak ini, maka kita tidak lepas dari dosa membunuh anak tersebut. Iya. Baik. Adapun kalau mereka mengatakan anak ini terpaksa kita gugurkan, ya. Kandungannya terpaksa kita gugurkan demi keselamatan ibunya. Dan inilah yang menjadi tujuan mereka. Ya. Makanya sudah jelas, hal ini batil, ya. Bertentangan dengan syariat. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini ar-ra'yul fasid, pemikiran yang rusak. Ya. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, tidak boleh membunuh jiwa di dalam agama kita ini, tidak boleh membunuh jiwa, menghilangkan satu jiwa untuk menyelamatkan jiwa yang lain. Ini alasan yang pertama. Beliau kemudian mencontohkan, indai anda ambil dari syarah arba'in, anda bisa lihat sendiri. Beliau mencontohkan, andaikan ada dua orang di padang pasir, kehabisan bekal, sudah hampir mati, dua-duanya sudah hampir mati, yang besar sama yang kecil. Apakah boleh yang besar ini menyembelih yang kecil, kemudian minum darahnya, dan makan dagingnya? Hah? Tidak boleh dalam syariat. Demikian pula, caranya seperti itu. Yang tidak boleh membunuh janin ini, janin yang ada dalam kandungan ibunya ini, untuk menyelamatkan ibunya, tidak boleh. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, la yalzam min halakil um an yahlikal janin la siyama fi waqtina al-hadir. Tidak mesti matinya ibunya ini janinnya juga akan mati. Ini kalau mereka mengatakan kalau dibiarkan nanti mati dua-dua, lebih baik matikan yang satu, selamatkan yang satu. Ini kalau mereka mengatakan demikian. Maka tadi jawaban yang pertama, tidak boleh membunuh jiwa di dalam syariat untuk menyelamatkan yang lain. Jawaban yang kedua, ini jawaban secara logika saja, tidak, ya, mengharuskan matinya ibu ini kemudian janin itu mati. Tidak seperti itu. Bisa saja dia bisa diselamatkan. Terlebih lagi kata beliau, pada zaman kita ini, ya, bisa dilakukan operasi cepat untuk bisa menyelamatkan bayi tersebut. Baik. Al-Muhim, ini pendapat yang batil yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Baik. Dan semoga tidak ditakdirkan Allah kalau antum hadapi kasus seperti ini pada keluarga kita. Tidak boleh kita terima saran-saran dokter kalau seperti ini sifatnya. Baik. Kemudian yang kedua, tadi beliau katakan, hafizahullah ta'ala, bahwasanya ari-ari itu, atau istilahnya temannya si bayi itu, ya, temannya, ari-ari itu dikeluarkan, kalau di tempat anak biasa dicuci. Di sini dicuci atau enggak? Enggak perlu dicuci ya. Kalau di tempat anak, Hari-hari itu setelah keluar dari rahim seorang wanita itu harus dicuci, dibersihkan. Mungkin ada bacaan-bacaannya. Dan yang mengurus itu harus orang khusus. Harus orang khusus. Jadi, dukun beranak itu harus dia yang ngurus. Lalu setelah itu ditanam dan dikasih lampu. Ini kata beliau, tidak ada dalam ilmu kedokteran. Ya, kita cuma sekedar menambahkan, juga tidak ada dalam syariat. Tidak berpengaruh sama sekali. Apa dia mau dibuang atau mau ditanam, terserah. Ya, tidak ada syariatnya yang termasuk bid'ah, ya, bahkan bisa termasuk kesyirikan, kalau menganggap hal itu bisa memberikan satu kemanfaatan kepada bayi ini, atau menolak kemudaratan darinya. Ini cuma sekedar kita tambahkan. Beliau mengatakan, tidak ada dalam ilmu kedokteran. Tambahkan, tidak ada juga dalam syariat. Tidak ada dalam syariat, itu termasuk kebid'ahan, dan bisa saja itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Al-Muhim, diamankan, jangan sampai dibongkar oleh anjing misalkan, sehingga baunya bisa mengganggu. Tidak apa-apa kita kuburkan, kita tanam, ya, tapi tidak ada keyakinan macam-macam di situ. Ya, cuma sekedar mengamankan dari baunya yang bisa mengganggu orang. Baik. Atau mau dilempar ke mana saja, yang penting sifatnya seperti itu. Ya. Tidak mengganggu orang lain. Baik. Jadi tidak ada syariat khusus, perlakuan khusus terhadap adik-adik bayi itu atau temannya si bayi itu. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Nasir Sufyan, dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah. Silakan yang ingin bertanya kirimkan saja melalui SMS ke nomor 08-5353-02-03-04. Sekali lagi saya beritahukan nomor teleponnya, harap dicatat dan disimpan di dalam memori ponsel Anda. 08-5353-02-03-04. Mungkin langsung kami persilakan kepada Ustaz Abu Nasir Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, saya mau tanya, istighatsah dan mujahadah itu apa? Istighatsah artinya talabul ghaus, meminta pertolongan ketika syiddah, ya, ketika dalam keadaan genting, ya, ketika dalam keadaan menderita, itu istighatsah. Maka memintanya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Adapun mujahadah itu artinya mengerahkan segala potensi. Orang bermujahadah di jalan Allah berarti dia mengerahkan segala potensi untuk taat kepada Allah, badal najhud di taatillah. Itu makna mujahadah. Apakah orang yang setengah gila, kadang sembuh, ketika meninggal wajib diurus sebagaimana orang waras? Bagaimana kedudukan orang gila di akhir? Wajib diurus. Kalau dia muslim, wajib diurus. Dan kedudukannya di akhirat, ya, tergantung amalannya sebelum gila. Sebelum gila yang dihitung. Itu yang dihisab. Apakah dalam Islam diperbolehkan membaca berzanji? Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalamnya juga terkandung lafaz-lafaz yang berlebihan, ya. Berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Ustaz, apakah kalau mandi junub harus berwudu dulu, kemudian menyiram bagian kanan, kemudian bagian kiri, lalu menyiram kepala? Termasuk sunnah. Termasuk sunnah mandi junub berwudu dahulu, lalu memulai menyiram bagian kanan, lalu ke kiri. Iya. Tidak wajib, namun termasuk yang disunahkan. Tolong jelaskan mandi junub dan haid, dan apakah air yang untuk mandi tidak boleh dipakai air bak mandi yang sudah dipakai mandi oleh suami dan memakai air yang baru. Intinya mandi junub itu, yang paling penting terpenuhi dua hal. Yang pertama, niat. Niat untuk mandi junub, bukan mandi adat, bukan mandi biasa. Iya. Yang kedua, pastikan seluruh badan terkena air. Pastikan seluruh badan terkena air. Itu saja yang paling inti, yang diwajibkan. Iya. Adapun sunnah-sunnahnya ya seperti tadi yang sudah disebutkan, berwudu dahulu, kemudian mulai dari yang kanan, lalu meratakan air ke seluruh badan. Ini termasuk sunnah-sunnahnya. Tapi yang paling pokok dua itu saja. Berniat mandi junub. Yang kedua, pastikan seluruh badan terkena air. Apakah boleh menggunakan air mandi yang sudah bekas digunakan oleh suami? Tidak ada masalah sepanjang air itu suci. Bahkan terdapat sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi pada satu bejana kecil. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk berwudu dari bejana tersebut, bekas mandinya salah seorang istrinya. Maka kata istrinya ini, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, itu air bekas saya pakai mandi dan aku tadi junub. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ma'a la yujnib. Sesungguhnya air itu tidak junub. Lalu beliau menggunakannya untuk berwudu. Menunjukkan bolehnya air itu tetap suci sepanjang tidak tercampur oleh najis dan sepanjang tidak berubah dengan najis tersebut. Salah satu dari tiga sifatnya yaitu warna, rasa dan baunya. Tidak masalah insyaallah taala. Dan juga tambahan yang disunahkan bagi wanita kalau mandi dari haid, hendaklah dia membersihkan kemaluannya dengan minyak wangi. Setelah mandi ditaruh minyak wangi biar harum ya, biar suaminya senang. Kemudian kalau dia berambut panjang yang biasa dikepang, biasa diikat, hendaklah dibuka. Tidak seperti mandi junub biasa ketika berhubungan suami istri, itu tidak diwajibkan untuk membuka kepangan. Tapi kalau mandi haid harus dibuka. Dan ini bagi wanita. Pak Ustaz minta dibacakan lagi doa supaya lancar dalam segala usaha dari cemaragas. Ya, doa yang kemarin di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi zikir pagi petang adalah meminta rezeki yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini yang paling utama yang diminta ya, bukan harta. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik mencakup umur yang berkah dan harta yang berkah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, yaitu amalan yang berdasarkan ilmu tadi dan rezeki yang diamalkan, yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang paling terpenting di sini adalah memperhatikan sebab-sebab terhalangnya doa dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ustaz mau nanya, apakah daging tupai dan kelelawar halal? Tidak ada dalil yang melarang daging tupai, wallahu a'lam. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya halal. Adapun kelelawar dikhilafkan oleh para ulama dan yang rajih hukumnya haram. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Kelelawar hukumnya haram. Kenapa? Karena ada dalil yang melarang membunuh kelelawar. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulud dafa'ah." Janganlah kalian membunuh kodok atau katak ya. "Fa inna naqiqaha tasbih." Karena sesungguhnya suaranya itu adalah tasbih. "Wa la taqtulul khufash." Dan jangan kalian membunuh kelelawar. "Fa innahu lamma kharaba baitul maqdis qala ya rabbi sallidni 'ala al-bahri hatta ughriqahum." Karena sesungguhnya kelelawar itu ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh orang-orang kafir, dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kemampuan atau kekuasaan untuk mengangkat air laut sehingga aku bisa menenggelamkan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kelelawar. Kalau begitu enggak boleh dimakan. Kalau makannya harus dengan membunuhnya dulu. Kalau atau berakibatkan dia mati, enggak mungkin dia hidup terus ketika sudah di dalam perut kita. Maka haram makan kelelawar. Tapi barangkali cukup ini yang bisa kita jawab pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.